Di antara makna al-qadar adalah at-ta'zim, pengagungan, pemuliaan. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar. Di antara makna al-qadar adalah ta'zim. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang memiliki asyaraf, al-azamah, memiliki kemuliaan, memiliki keagungan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan malam Lailatul Qadar dari malam-malam yang lainnya. Seorang yang melakukan ibadah di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Apabila seseorang beribadah pada malam yang di sana terdapat Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada seseorang yang melakukan ibadah di selain malam Lailatul Qadar selama 1000 bulan, atau senilai dengan 83 tahun 4 bulan. Ini adalah merupakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya yang bangun di malam Lailatul Qadar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk salat atau membaca Al-Qur'an Al-Karim atau zikrullah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada pengertian al-qadar yang lainnya. Ada sebagian para ulama mengatakan Lailatul Qadar, al-qadar maknanya adz-dhiq, maknanya sempit. Mengapa disebut Lailatul Qadar, malam yang sempit? Karena pada malam tersebut para malaikat penduduk langit berbondong-bondong turun ke bumi, yang menyebabkan bumi itu menjadi sempit dengan banyaknya jumlah para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Para malaikat, mereka berbondong-bondong turun mengagungkan malam tersebut. Dan sebagian para ulama juga ada yang menerangkan bahwa Lailatul Qadar, al-qadar artinya takdir. Al-qadar artinya takdir, apa yang ditetapkan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena malam tersebut adalah merupakan malam di mana Allah Azza wa Jal menguatkan kembali setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah pada setiap tahunnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan kembali, dikuatkan kembali setiap perkara yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada ayat ini, ma wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Allah Azza wa Jal selayaknya untuk dimuliakan, diagungkan, dibesarkan, disucikan dari segala hal-hal yang sifatnya kurang, dari segala aib, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya. Banyak. Intinya bahwa siapa saja yang menyelisihi perintah Allah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk ke dalam keumuman ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan haqqat ta'zim, dengan sebenar-benarnya pengagungan. Orang-orang yang mendustakan adanya Allah, adanya sesembahan, orang-orang yang mengingkari adanya pencipta di Jakarta Raya ini, dari orang-orang yang berpaham ateis, komunis, mengingkari adanya pencipta, mereka termasuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Demikian pula mereka yang mendustakan para rasul, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Isa, mendustakan risalah yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk dalam keumuman wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan, tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Demikian pula orang-orang yang menisbatkan kepada Allah anak, kaum Nasara yang mengatakan bahwa Isa anak Allah, Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, kaum musyrikin yang mengatakan para malaikat adalah putri-putri Allah, mereka juga termasuk dalam pengumuman ayat ini. Termasuk dalam hal ini setiap ahlul bid'ah, mereka yang membuat bid'ah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Bid'ah dalam i'tiqad, dalam keyakinan, bid'ah dalam ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka juga termasuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kelompok al-Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, al-Qadariyah, al-Syi'ah, al-Rafidah, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok bid'ah, mereka semua termasuk di dalam orang-orang yang tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati, dan bumi ini seluruhnya di dalam genggamannya, dalam genggaman Allah pada yawmul qiyamah, pada hari kiamat. Was-samawati matwiyatun biyaminihi, dan langit-langit itu terlipat di tangan kanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan tentang kemahaagungan Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha agung, maha mulia, maha sempurna, yang selayaknya bagi para hamba untuk memuliakannya, mengagungkannya. Dan juga ayat ini menerangkan tentang kemahabesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruh apa yang ada di jagat raya ini sangat kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat diri kita dibandingkan dunia ini saja, bumi ini saja, betapa kecilnya kita, betapa kecilnya kita dibandingkan bumi ini, apalagi kalau dibandingkan dengan bumi dan langit jagat raya, apalagi kalau dibandingkan dengan arasy Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang terbesar. Maka kita sangat kecil, sangat hina di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang bisa dibanggakan? Begitu mudahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah hendak mengazab para hambanya, menyiksa para hambanya, sangat mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Namun Allah jalla wa ala itu rahim, Allah penyayang kepada para hambanya, dan Allah jalla wa ala maha sabar terhadap perilaku para hamba ketika mereka menyekutukan Allah, mereka bermaksiat kepada Allah, Allah Azza wa Jalla tidak segera menghukumi dia, tidak segera menurunkan azabnya, tapi Allah beri tempo. Sebagaimana yang sudah kita terangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahadun asbar ala adza sami'ahu min Allah." Tidak ada satupun yang paling bersabar dari gangguan yang dia dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kalau tersinggung dengan sesuatu itu biasanya langsung respek emosi itu. Ya, dan dia ingin membalas pada saat itu juga. Ya. Dia ingin membalas pada saat itu juga. Ketika ada seekor semut menggigit kakinya, ketika dia melihat semut ini menggigitnya, langsung dibunuh pada saat itu juga, saking marahnya dia, emosinya dia. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha penyabar. Mereka mengatakan Isa anak Allah, mereka mengatakan Uzair anak Allah, tidak langsung dihukum. Diberi tempo, ya semoga saja suatu saat mereka sadar, mungkin suatu saat mereka masuk Islam. Namun apabila telah diberi tempo namun mereka tetap berjalan di atas kekafirannya, maka akan ada masanya di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan siksaan untuk mereka. Jadi bumi ini, demikian pula langit-langit ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menerangkan bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tangan. Allah memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan yang layak dengan keagungan Allah, yang tidak boleh diserupakan dengan tangan-tangan yang lainnya dari makhluk. Lalu kemudian beliau mulai menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan dan menafsirkan makna dari firman Allah tabaraka wa taala ini. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, yaqbidullahu al-arda, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi ini. Allah menggenggam bumi ini. Di sini tidak disebutkan kapan Allah Jalla wa'ala menggenggam, namun nanti akan disebutkan dalam riwayat yang berikutnya bahwa ini terjadi nanti pada hari kiamat, terjadi pada yaumul qiyamah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi ini, wa yaqwis samaa'a biyaminihi, dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Thumma yaqulu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, anal malik aina mulukul ardi, anal malik, akulah yang maha kuasa, akulah sang raja, akulah penguasa, di mana penguasa-penguasa bumi itu. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan tentang apa yang akan terjadi pada yaumul qiyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi, melipat langit-langit yang demikian luasnya dalam pandangan kita, namun ternyata sangat-sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala menampakkan kemahakuasaannya, kesombongannya, dan layak bagi Allah untuk menyombongkan dirinya, karena itu adalah merupakan sifat Allah. Kesombongan adalah merupakan sarungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, selendangnya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tidak diperbolehkan seorang untuk menyombongkan diri, congkak, karena itu adalah merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada di antara makhluk yang ingin mengambil sifat tersebut, maka Allah jalla wa ala mengancam untuk menyiksanya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis sebelum yang telah kita terangkan. Lalu kemudian Allah jalla wa ala berfirman, anal malik, akulah sang penguasa, akulah sang raja. Aina mulukul ardi, di mana penguasa-penguasa bumi itu? Penguasa bumi telah hilang. Di mana mereka itu? Para raja-raja, para penguasa yang ketika mereka berada di atas tahtanya, di atas kekuasaannya, mereka sombong, mereka congkak, mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Di mana mereka? Mana Fir'aun? Mana Namrud? Mana mulukul ard? Mana penguasa-penguasa yang dahulu mereka menyombongkan diri mereka? Mana itu Hitler? Mana itu yang lainnya dari para penguasa? Manusia, mereka memiliki kekuasaan di muka bumi. Di antara mereka ada yang menjadi raja, ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi perdana menteri, ada yang menjadi khalifah, amirul mukminin. Namun itu sifatnya sementara, dan kekuasaan itu pun adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-malu malullah wal-mulku lillah. Harta yang kita miliki seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang dititipkan kepada kita, amanah. Kekuasaan yang Allah berikan kepada seorang itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, amanah yang wajib bagi seseorang yang diberi harta oleh Allah dan diberi kekuasaan untuk menjaga dan memanfaatkannya sesuai yang diridai dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang tidak memanfaatkan hartanya dan tidak menggunakan kekuasaannya sebagaimana mestinya, tidak menjadi seorang penguasa yang adil, maka mereka akan mendapatkan akibat yang menunjukkan bahwa mereka khianah, mereka telah berbuat khianah terhadap harta yang Allah titipkan kepadanya, terhadap kekuasaan yang Allah titipkan kepadanya. Jadi kekuasaan manusia sifatnya muqayyad, hanya dalam waktu tertentu, hanya dalam kehidupan dunia, setelah itu hilang kekuasaan. Di hadapan Allah seluruhnya sama. Apabila mereka telah dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, gak ada bedanya. Ya. Baik seorang yang dahulu dikenal sebagai raja, penguasa di dunia, atau rakyat jelata, dibangkitkan kondisinya sama. Baik mereka yang berdarah biru atau yang berdarah merah, sama di hadapan Allah. Seluruhnya dibangkitkan, tidak membawa harta, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, apa yang patut untuk dibanggakan? Siapa kita ini? Ya. Apapun status kita dalam kehidupan dunia, kita enggak ada apa-apanya. Walaupun dia berstatus sebagai raja. Orang-orang menganggapnya sebagai raja di raja misalnya. Tidak bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa taqwallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang tidak bertakwa kepada Allah, walaupun dia dikenal sebagai raja dahulunya, dikenal sebagai putra mahkota, dikenal sebagai orang yang berdarah ningrat, berdarah biru, semua tidak akan bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalannya itu lambat, dia tidak berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, maka nasab keturunan yang dia miliki itu tidak akan mampu mendongkrak, tidak akan mampu menaikkan statusnya menjadi seorang dimuliakan, gak bisa. Ya. Sebaliknya seorang yang dia dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan budak yang tidak diketahui asal usulnya, namun dia bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Sebagaimana Allah memuliakan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar suara terompahnya di dalam al-jannah, di dalam surga, padahal beliau dari budak, dari hamba sahaya. Allah jalla wa ala memuliakannya dengan iman, dengan amal saleh, dengan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang bermanfaat di sisi Allah kecuali taqwa Allah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kemahakuasaannya, Anal Malik. Kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang sifatnya hakiki, kekuasaan yang sifatnya abadi, tidak akan hilang. Allah jalla wa ala dalam surah Al-Fatihah berfirman, Maliki yaumiddin. Maliki dalam sebagian qiraah Malik, Maliki yaumiddin, yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Yaumuddin yaitu yaumul qiyamah. Maliki yaumiddin ay maliki yaumil qiyamah, yang menjadi penguasa pada hari kiamat. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kekuasaan yang mutlak. Walahu an ibni Umara radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Inna Allaha yaqbidu yawmal qiyamati al-ardha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat, pada hari kiamat. Ini menerangkan apa yang disebutkan pada riwayat sebelumnya tentang kapan Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi itu. Maka riwayat ini menyebutkan bahwa Allah jalla wa'ala menggenggam bumi itu nanti pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa takunu as-samawati biyaminih, dan langit-langit itu berada di tangan kanan Allah. Allah jalla wa'ala melipat langit-langit tersebut. Thumma yaqulu, kemudian Allah jalla wa'ala berfirman, Anal Malik, akulah sang penguasa, akulah maha raja, maha penguasa. Adapun kekuasaan hamba di dunia pemberian dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allahumma malikal mulk, Allahu jalla wa ala yang memiliki seluruh kekuasaan. Tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi orang-orang itu menjadi raja, menjadi penguasa, itu titipan dari Allah. Allah yang memberikan kepada mereka itu sebagai amanah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Jadi menjadi penguasa, dilengser dari kekuasaan itu semua merupakan hal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi seorang hamba ketika diberi amanah, titipan, kekuasaan, maka yang wajib bagi dia untuk menjaganya, memeliharanya, menggunakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang menjadi penguasa dan dia menegakkan hukum Allah dan dia adil dalam penegakan hukumnya, maka dia termasuk di antara hamba yang diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan yang Allah azza wa jal beri naungan pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, seorang imam, seorang penguasa yang adil, yang menyikapi, yang menggunakan hak kekuasaannya dengan cara yang adil sesuai yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin anhu, dan dalam satu riwayat darinya, maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qara'a hadhihi al-ayata dhata yawmin 'ala al-minbar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membaca ayat ini pada satu hari di atas mimbar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas mimbar. Lalu kata beliau, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakadha biyadihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan demikian dengan tangannya, wa yuharrikuha, dan beliau menggerakkan tangannya, yuqbilu biha wa yudbir, beliau memajukan tangannya dan memundurkan tangannya. Ini beliau menggerakkan tangannya ketika beliau membaca ayat ini. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi, bahwa bumi itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan langit-langit itu terlipat di tangan kanan Allah jalla wa ala, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan dengan tangannya. Kata para ulama, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gerakan ini untuk menetapkan, mengisbatkan bahwa apa yang disebutkan di dalam firman Allah itu secara hakiki, bukan secara majazi seperti yang difahami oleh sebagian. Allah menggenggam itu adalah genggaman yang hakiki. Langit-langit terlipat di tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan genggaman yang hakiki, yang layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan yang dimaksud di sini menyerupakan tangan Rasulullah seperti tangan Allah, atau menyerupakan tangan Allah seperti tangannya Rasulullah, bukan itu yang dimaksud. Hadis ini mirip seperti hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang melihat bulan, melihat Allah Subhanahu wa taala seperti melihat bulan purnama. Maka yang ditetapkan atau yang diserupakan adalah dalam hal melihatnya, bukan dalam hal yang dilihat. Maka demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, lalu kemudian dengan tangannya beliau menggerakkannya, ya, memajukan ke depan dan ke belakang, menggerakkan tangannya, itu untuk menetapkan hakikat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allahu tabaraka wa ta'ala memiliki tangan, dan Allahu jalla wa ala menggenggam, Allahu tabaraka wa ta'ala memiliki tangan kanan, dan Allah menggenggam bumi, langit-langit terlibat di tangan kanan Allah, maka kita menetapkan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak diperbolehkan mentakwilnya, maksudnya ini, maksudnya itu, yang menyebabkan keluar dari zahir dari firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menafsirkan ayat, termasuk di antara bentuk penafsiran yang mu'tabar, yang mu'tamad, yang dijadikan sebagai sandaran adalah menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yumajjidu Rabbu nafsahu, di mana Ar-Rabbu yaitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Malik, Anal Aziz, Anal Karim. Allah mengatakan Anal Jabbar, akulah sang penguasa, akulah yang maha congkak, akulah yang maha sombong. Dan ini merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Anal Malik, akulah sang penguasa. Anal Aziz, akulah yang maha perkasa. Anal Karim, akulah yang maha mulia. Farajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mimbaru hatta qulna la yakhirranna bihi. Lalu kata Abdullah bin Umar pada saat beliau menceritakan apa yang terjadi ketika itu beliau berada di atas mimbar, lalu beliau membaca ayat ini, ya, lalu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan melipat langit di tangan kanannya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Al-Malik, Anal Aziz, Anal Karim, ya. Ketika Nabi sedang berada di atas mimbar, kata Ibnu Umar, mimbar itu jadi berguncang. Mimbar itu yang berguncang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di atasnya, di atas mimbar tersebut. Sampai-sampai kami mengatakan la yakhirun nabihi, bisa-bisa Rasulullah ini jatuh bersama dengan mimbar itu. Mimbar itu menyebabkan Rasulullah jatuh, saking kuatnya guncangan mimbar itu. Yang berguncang itu mimbar, bukan Rasulullah yang bergerak menyebabkan berguncangnya mimbar. Perhatikan, farajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mimbaru, yang menjadi fa'il, yang menjadi pelaku berguncang itu adalah mimbar, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ikut terguncang karena mimbar itu yang berguncang. Sampai kata Ibnu Umar, kami mengatakan, oh ini jatuh Rasulullah ini, saking kuatnya guncangan dari mimbar tersebut. Jadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga menerangkan kepada kita bahwa benda-benda yang kita sebut itu sebagai benda mati, itu mereka juga punya perasaan. Mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita terangkan sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerasnya hati-hati ahlul kitab, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Di antara batu ada yang jatuh menggelinding. Kenapa dia menggelinding? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula mimbar ini sampai bergetar. Kenapa? Karena dia mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang apa yang Allah lakukan pada yaumul qiyamah. Mimbar takut kepada Allah, mimbar mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah sesuatu yang ada di jagat raya ini melainkan bertasbih. Bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih, menyucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk-makhluk ini bertasbih. Bertasbih kepada Allah dengan bahasa mereka tentunya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika sebelum dibuatnya mimbar, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berkhutbah di salah satu batang pohon kurma yang ada di masjid beliau. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berada di situ. Batang pohon kurma itu. Ketika mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat, ya. Dan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua anak tangga, yang ketiga tempat di mana Rasulullah duduk di atasnya. Seperti itu sifat dari mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah dibuat mimbar untuk Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar apabila beliau berkhutbah, apabila ada sesuatu yang hendak beliau sampaikan kepada para sahabat, beliau biasanya naik di atas mimbar meninggalkan batang pohon kurma. Ya. Ketika di awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar itu, maka batang pohon kurma ini merasa ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai mengeluarkan hannah. Jadi kayak anak nangis gitu. Ya. Seperti isakan tangis seorang anak. Itu keluar. Keluar dari suara dari batang pohon kurma tersebut. Karena merasa ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nangis dia. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, dan para sahabat mendengarkan tangisan dari batang pohon kurma ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam turun lalu meletakkan tangannya di atasnya seperti mendatangi seorang anak yang sedang nangis kemudian disayang gitu ya. Maka setelah itu mulai diam sambil merintih-rintih gitu. Nah, jadi batang yang kita sebut itu adalah benda mati ya, punya perasaan. Punya perasaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Jabir bin Samurah, kata beliau, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la a'rifuhu al'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui ada sebongkah batu. Sebongkah batu ini pernah mengucapkan salam kepadaku. Bongkah batu yang ada di Mekah. Pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi Rasul. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul, beliau lewat, batu ini mengucapkan salam kepada beliau. Kata Nabi, inni la a'rifuhul an. Sekarang ini aku mengetahui, aku masih mengetahui, mengenal yang mana batu itu, yang mana batu tersebut. Kisah batu yang membawa lari pakaian Nabi Allah Musa ketika Musa sedang mandi. Ya, dia membawa lari pakaian Nabi Allah Musa yang menyebabkan Nabi Musa mengejarnya. Ketika ditemukan oleh Nabi Allah Musa, maka dia memukul batu tersebut. Dan pantas untuk diberi pelajaran. Jadi ini semua ma'asyara alaikum rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa benda-benda yang kita sebut itu sebagai benda mati, mereka juga punya perasaan, mereka juga memuji Allah, mereka bertasbih, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bumi ini akan menjadi saksi terhadap perbuatan orang-orang yang ada di atasnya ketika mereka berbuat, yang berbuat kebaikan, yang berbuat keburukan. Bumi ini akan menjadi saksi yang akan berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rawahu Muslim an Ubaidillah ibn Mikhsan, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubaidullah bin Miqsam annahu nadhara ila Abdullah ibn Umar, bahwa beliau melihat kepada Abdullah bin Umar, kaifa yahki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau melihat Abdullah bin Umar menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah mengatakan, ya'khudullahu azza wa jalla samawatihi wa aradihi biyadaihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengambil, menggenggam langit-langitnya dan bumi-buminya dengan kedua tangannya. Fayaqulu, lalu kemudian Allah berfirman, ana Allahu, akulah Allah, wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha, sambil ia menggenggam jari jemarinya dan membentangkannya. Maka ini juga menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, dan Allah jalla wa'ala memiliki jari jemari yang layak dengan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, ana Allah, ana al-malik, akulah Allah, akulah sang penguasa. Hatta nazartu ila al-mimbar, hingga aku melihat ke mimbar itu, yataharraku, mimbar itu bergerak, min asfali syai'in minhu, dari bagian bawah mimbar itu terjadi pergerakan, terjadi guncangan. Hatta inilah aqulu, hingga aku ketika itu mengatakan, asaqitun huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah mimbar itu akan menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menguatkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa mimbar tersebut karena takutnya dia kepada Allah, dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, berguncang, ya, saking kuatnya guncangan tersebut, dia hampir saja menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian kita telah menyelesaikan penjelasan pada bab yang ketiga ini. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.